Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين عزكم الله كمسلمين ولكن الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad lil-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yakni hadis masih dalam bab yang sama, yaitu tentang Al-Kibr, tentang tercelanya kesombongan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddathana Musaddad qala haddathana Yunus ibn Qasim Abu Umar Al-Yamami qala haddathana Ikrimatu ibn Khalid قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Qasim Abu Umar Al-Yamami, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ikrimah ibn Khalid, beliau mengatakan aku mendengar ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang menganggap dirinya itu besar, hebat, man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang menganggap dirinya itu besar, hebat, aw ikhtala fi mash'atihi, atau dia congkak dalam berjalannya, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam karena Allah murka kepadanya. Di dalam hadis ini, khawana fi din azakumullah, disebut dua perkara, yaitu ta'azzama fi nafsih dan ikhtala fi masyiatihi, yaitu menganggap dirinya hebat, di mana ini adalah bentuk ujub sebenarnya, kemudian ikhtala fi masyiatihi, dan sombong di dalam berjalannya. Ya, sombong dalam berjalannya. Dua hal ini, ikhwana fi din azakumullah, adalah sesuatu yang pasti terlihat pada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong itu bisa terlihat dari ucapannya yang senantiasa mengagungkan dirinya, berusaha memperkenalkan dirinya yang hebat, memperkenalkan dirinya yang ini dan itu, mempromosikan dirinya. Itu sifat yang pasti ada pada orang sombong. Kemudian sifat yang kedua yang pasti ada pada orang sombong, lihat gaya berjalannya. Ya, gaya berjalannya adalah gaya berjalan yang meremehkan yang lainnya, merasa dirinya hebat dan meremehkan ya yang lainnya. Sehingga dalam hadis ini bisa diambil beberapa kesimpulan faedah. Hadis ini menunjukkan dzambul kibr wa ta'allumi fi nafs, yaitu hadis ini menunjukkan tercelanya sifat sombong, sifat ujub, wal ikhtiyar, dan sikap congkak. Ini dalil atas tercelanya perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga dalam definisi ini, sombong itu lebih bermakna luas. Ya, yaitu meremehkan yang lainnya, menolak kebenaran, ya, bangga diri dan congkak. Dan tiga sifat ini adalah ya penghalang yang paling besar seorang itu mendapatkan ilmu. Ya, penghalang terbesar seorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, sombong, congkak, merasa hebat, maka dia akan enggan untuk bisa belajar kepada yang lainnya, karena dia menganggap dirinya yang paling hebat. Ya. Padahal, ikhwana fi dinillah, setiap manusia itu pasti banyak kekurangan, banyak kelemahan, ya, banyak yang kita belum tahu, banyak sekali. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kita masih banyak belum tahu. Ya, tapi kalau dia belajar kemudian sudah merasa tahu segalanya, itu biasanya belajarnya baru kulitnya saja. Di mana kulit ya itu kan seolah-olah mencakup semua benda tersebut. Itu kulit. Seolah-olah dia mencakup seluruh benda. Kulit jeruk itu menutupi semua jeruk, tapi tipis. Ya, cuma kulitnya tok. Tidak memiliki isinya. Sehingga orang yang baru memiliki kulitnya biasanya dia merasa sudah mencakup semua bijak. Padahal itu belum sama sekali. Kulit itu dibuang. Ya, kan demikian. Kulit jeruk dibuang, kulit pisang dibuang. Ya, yang diperlukan adalah isinya. Tapi kalau orang sombong itu biasanya hanya memiliki kulit. Hanya memiliki bagian luarnya saja. Seolah-olah dia sudah menguasai dan mengetahui segalanya. Kemudian hadis yang berikutnya dalam bab ini, hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah an Abdul Aziz bin Muhammad an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastakbara man akala ma'ahu khadimuh wa raqiba al-himara bil aswaqi wa taqala asy-syata fa halabaha." Ya. Barang siapa yang dia sombong, tidak mau makan bersama dengan pelayannya, ya, menganggap pelayan itu rendah sehingga enggak pantas makan bersamanya. Waraqibal himara bil aswaq, barang siapa yang dia gengsi untuk mengendarai keledai di pasar, ya. Taqala syata fa halabaha, dan dia gengsi untuk memerah susu daripada apa namanya hewan peliharaannya, ya. Maka orang-orang sombong itu tidak akan melakukan hal-hal demikian. Di mana itu adalah ciri-ciri orang sombong. Orang sombong itu, ya, dia gengsi untuk makan bersama dengan pelayannya. Dia gengsi untuk menggunakan kendaraan yang tidak bagus, ya. Dan dia gengsi untuk memerah susu sendiri. Ya. Karena biasanya hal-hal tadi, ya, kalau memerah susu biasanya itu adalah pekerjaan wanita ataupun pelayan ataupun budak. Ya. Dan keledai itu zaman itu adalah kendaraan yang orang rendah. Ya. Dan orang-orang yang dia sombong biasanya mereka tidak mau melakukan hal-hal seperti ini. Atau dalam bahasa sekarang itu gengsi. Di antara sifat sombong itu memiliki gengsi. Sehingga kalau kita gengsi, khawatir, coba periksa, barangkali kita punya kesombongan. Ya, ini perlu diperhatikan. Ya, mastakbara man akala ma'u khadimu. Ya, atau arti daripada hadis ini adalah orang yang sombong itu, orang yang tidak sombong itu adalah orang yang makan bersama dengan pelayannya, mengendari keledai di pasar dan memerah susu sendiri. Ya, itu bukan orang yang sombong. Kebalikannya, orang yang sombong dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang dianggap remeh atau biasa dilakukan oleh orang-orang yang kelas bawah. Ya, istilahnya dalam bahasa kita adalah gengsi. Orang sombong akan kelihatan gengsinya. Ya, padahal itu perkara-perkara yang baik saja. Perkara yang kita juga butuh dengan itu. Ya. Dalam hadis ini, khana fi dinasakumullah. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Kita sampaikan dua saja. Fi hadzal hadis, 'ala'imu man ata biha lam yakun mustaqira. Dalam hadis ini ada tanda-tanda. Barang siapa tanda itu ada pada seseorang, maka dia kemungkinan besar bukanlah orang yang sombong. Jadi perkara yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang tidak enggan melakukan hal tadi, maka berarti dia bukan orang yang sombong. Apa yang pertama tadi? Yang pertama apa? Makan bersama pelayannya, makan bersama bawahannya. Siapa yang dia seperti itu, berarti dia selamat dari kesombongan. Ya. Dia bawahannya siapa? Bawahannya ada pekerja kasar, ada tukang bersih-bersih, ada karyawan ini itu. Kalau kita atau dia tidak gengsi makan bersama mereka, itu tanda dia tidak punya sifat sombong. Kalau tidak mau, khawatir ada kesombongan pada dirinya. Yang kedua adalah apa? Rukubul himar, mengendari kendaraan yang sederhana, ya. Di pada zaman dulu adalah keledai. Karena keledai itu, ya, kalau ditunggangi itu seperti besar orangnya dibanding keledainya, sehingga kalau naik itu kayak kurang gagah. Beda kalau naik kuda, kan istilahnya orang biasa saja kalau naik kuda itu gagah. Ya. Jadi naik kuda itu kita nggak bisa dongkok, jadi bikin punggung itu begini degik, ya. Sehingga ketika orang naik kuda, kudanya saja itu udah busung, kitanya akan ikut busung dadanya. Itu otomatis bukan sombong, bukan, tetapi memang yang naik kuda itu orang bangsawan, orang hebat, kesatria kalau zaman dulu itu akan seperti itu. Beda kalau naik keledai itu kambing naik dikit lah. Antum pernah tahu kambing etawa? Nah, itu seukuran itu, kambing etawa. Itu keledai. Jadi kan kuda ada yang kecil lagi kayak kuda, namanya bighal. Ya, Nah itu di bawahnya bihol, itu baru keledai. Seukuran kambing agak besaran dikit. Perutnya besar, kakinya kecil. Nah, itu adalah keledai. Dan kalau dinaiki, itu kelihatan gak gagah, jadi lucu kelihatannya. Tetapi keledai ini biasa dipakai oleh para pekerja untuk membawa barang. Sehingga orang yang naik itu gengsinya hilang. Bisa dikatakan kendaraan yang merakyat, kendaraan yang biasa. Maka siapa yang memakai kendaraan seperti itu, hilang kesombongan pada diri dia. Ya. Adapun kalau kendaraannya bagus, bukan berarti sombong. Ya, karena Rasulullah kemarin kan ditanya, apakah orang yang sombong itu yang kendaraannya bagus, sandalnya bagus, pakainya bagus, bukan. Tetapi kemungkinan untuk sombongnya lebih besar. Ya. Kemungkinan sombongnya itu lebih besar karena dia memiliki sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah halbusyat, yaitu memerah susu dari sapi ataupun onta ataupun kambing, di mana itu biasa dilakukan oleh wanita atau budak atau pelayan. Ya. Sehingga kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kita bisa, ya. Ya, walaupun secara gengsi itu kurang bergengsi begitu ya, itu akan menghilangkan rasa sombong. Nah, ini pula adalah terapi untuk menghilangkan kesombongan sedikit demi sedikit. Ya. Memang tidak terlarang kalau kita nyuruh orang untuk merah sapi, ya. Tapi sekali-kali kita perah sendiri supaya kesombongan itu terkurang dari diri kita. Ya. Dan boleh juga kita naik onta, naik kuda, naik kendaraan yang bagus, boleh. Tapi juga sekali-kali harus naik kendaraan yang sederhana, sehingga akan terkurangi ya, rasa-rasa sombong dalam dirinya, atau minimal rasa ujub. Demikian pula sekali-kali kita makan dengan orang-orang yang dianggap stratanya di bawah, ya, supaya kita benar-benar terkurang rasa kesombongan kita. Kalau kita makannya dengan orang-orang yang pejabat terus, nanti akhirnya kita akan merasa tinggi. Nah, ini adalah tiga terapi untuk mengurangi kesombongan dalam diri kita, mengurangi ujub dalam diri kita. Faedah yang kedua, dalilut tawadhu'i wal bu'di anil kibr. Dalil untuk bisa tawadhu' adalah meletakkan diri tidak melebihi daripada kadar dirinya, ya, tidak memposisikan diri melebihi dari kadar dirinya, ya, itu adalah tawadhu. Kalau melebihi dari kadar dirinya, itu namanya apa? Tarafu, ya, atau ujub. Kalau sudah merendahkan yang lain, dia merasa tinggi dan merendahkan lain, itu namanya kibir, sombong. Li'annahu la yakunul mar'u mutakabbiran wa yaf'alu dzalik, karena kebiasaan orang yang sombong itu enggak mau melakukan perkara tadi, yaitu ini secara perbuatan. Ya. Biasanya orang yang sombong ya enggak mau makan sama pelayannya, enggak mau melakukan pekerjaan yang dianggap hina, enggak mau pakai kendaraan yang enggak bergengsi begitu. Keumuman orang sombong tidak melakukan demikian. Walaupun kesombongan yang hakiki adalah menolak kebenaran. Walaupun dia miskin, walaupun dia fakir, ya, walaupun kendaraannya paling jelek, tapi kalau dia menolak kebenaran, ya itu sombong. Nah, tapi kalau sombong secara perbuatan akan terkikis dengan tiga hal tadi ini. Ya, sombong secara perbuatan. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Musa ibnu Bahr قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد قال حدثنا صالح بياع الأكسية عن جدته قالت telah menceritakan kepada kami Musa ibn Bahr, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hashim ibn al-Barid, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Salih bayya'ul aksiyah dari jaddatihi, dari neneknya, qalat, beliau mengatakan Ra'aitu Aliyan ishtara tamran bidirham fahamalahu fi milhafatihi. Aku melihat Ali bin Abi Thalib membeli kurma kering dengan beberapa dirham. Dia bawa ya dengan tas cincinnya dia. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, qala lahu rajul, atau ada seseorang yang berkata kepadanya, ahmilu anka ya amirul mukminin, biar aku bawakan saja wahai amirul mukminin. Karena beliau khalifah. Ya, ibaratnya bawa tas cincin ke pasar. Ya, bayangkan saja ada pejabat ya, ada pejabat bawa tas cincin belanja di pasar. Belanja beras lagi. Ya, belinya bukan sekintal, belinya sekilo dua kilo. Tentunya ajudannya pasti akan ngomong, biar saya bawakan pak, atau saya belikan saja pak. Ya, maka Amirul Mukminin menjawab saat itu Ali bin Abi Thalib, Abul Iyal ahaqqu ayyahmila. Ya. Tidak, Abul Iyal, bapak rumah tangga, bapaknya dari anak-anak, itu lebih berhak untuk membawa sendiri makanan untuk anaknya. Ya. Dari riwayat ini, ya, selain memberikan faedah bagaimana tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib, walaupun seorang khalifah, tapi beliau belanja sendiri ke pasar. Bahkan bawa tas jinjing sendiri. Ya, belinya pun makanan pokok beras kalau zaman kita. Dan faedah yang kedua, bahwasanya sunnah untuk seorang laki-laki dialah yang berbelanja untuk makan anak dan istrinya. Ya perempuan boleh saja, tetapi lebih berhak laki-laki untuk dia yang berbelanja. Ya. Sehingga istri itu tinggal bilang saja, saya mau masak ini, nanti saya yang belanja. Dan begitu. Itu sunnah. Walaupun tidak wajib, ya. Boleh saja istri itu belanja, tetapi kata Ali bin Abi Thalib, Abul Iyal ahaqqu ayyahmila. Abul Iyal, bapaknya anak-anak, ya, itu lebih berhak untuk mengangkat sendiri makanan untuk anak-anaknya. Ya, istilahnya kalau beli beras, lebih berhak dia yang bawa berasnya, sehingga pahalanya lebih maksimal. Nah. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar, قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال. Kata Imam Bukhari, telah menceritakan kepada kami Umar. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abi, ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq. Dari Abi Muslim Al-Aghar, telah menceritakan kepadanya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau berfirman. Berarti namanya hadis qudsi. Allah berfirman, Al-'izzu izari wal kibriya'u rida'i. Ya. Al-'izz, kemuliaan adalah izari, sarungku. Nah, kita terjemahkan secara tekstual saja memang demikian. Kemuliaan al-izz, ya, itu adalah sarungku. Wal kibriya, dan kebesaran, ya, itu adalah selendangku. Atau al kibriya, kesombongan adalah selendangku. Ya. Faman naza'ani bi syai'in min huma 'adzabtuhu. Siapa yang merebut salah satu keduanya dariku, aku akan siksa dia. Ya. Jadi kemuliaan dan juga kebesaran atau kesombongan itu hanya berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba, ya, hamba ini kan bahasa sopannya budak. Ya, abdun, ya. Itu kan terjemahannya itu budak. Cuma dipersopan jadi hamba. Kita itu budaknya Allah. Maka budak itu tidak berhak untuk, ya, sombong. Tidak berhak untuk membusungkan dada. Ya, kita seorang budak. Budaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Ikhwan fillah, jazakumullah kalimat al-'izz. Ya. Kalimat al-'izz, ya, dengan al-'izz ini Allah menamai dirinya itu dengan al-'aziz. Ada hadis riwayat Abu Dawud, ya, ada hadis riwayat Abu Dawud larangan memanggil seseorang dengan al-'aziz. Ada larangan. Ya, seperti nama saya Abdul Aziz, itu jangan dipanggil al-'aziz. Ada alnya, al-'aziz. Kalau panggilannya Aziz saja, sebagian ulama membolehkan, berdalilkan dengan dalam Al-Quran surat Yusuf, ketika kalimat al-'aziz itu tanpa al atau bergandengan dengan yang lain itu tidak mengapa. Misalkan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf disebut yang menggoda Nabi Yusuf itu adalah Imra'atul Aziz, ya, Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz, ya. Dari situ menunjukkan bahwasanya lebih amannya siapa yang namanya Abdul Aziz itu jangan dipanggilnya Al-Aziz, ya, ya. Dan lebih amannya lagi, ya, jangan Aziz tapi lengkap Abdul Aziz. Kalau Al-Aziz dengan alif lam itu enggak boleh. Kalau Aziz lebih baik kita hindari. Walaupun ulama tadi membolehkan, ya. Itu kita hati-hati saja. Seperti Ar-Rahman dengan kalimat Ar-Rahmanu, baik Rahmanu tanpa alif lam itu enggak boleh. Jadi, kalau Ar-Rabbu, ya, itu enggak boleh dengan alif dan lam. Tapi Rabbun itu boleh. Nah, oleh karena itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya mutlak bagi Allah. Baik dalam bentuk ma'rifah ada alif lam atau dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Ya, seperti lafaz Allah ada alif lamnya atau ilahi. Ya, kan ada, enggak ada alif lamnya, ilah atau il, itu tetap enggak boleh. Karena tanpa alif dan lam saja sudah mengandung makna ketuhanan di situ. Ya, jadi paham ya. Jadi tetap seperti Ar-Rahman, Ar-Rahman dengan alif dan lam atau Rahmanu itu enggak boleh bagi para hamba. Ya, karena kalimat Ar-Rahman dengan Rahman itu sudah memberikan makna yang sangat tinggi. Ya, Rahman saja tanpa alif dan lam itu sudah memberikan makna yang sangat tinggi, yaitu yang maha memberi kepada siapapun, kepada seluruh makhluk, dan tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah. Ya. Kemudian ada kategori yang kedua tadi, ya, kategori kalau dengan alif dan lam nggak boleh, tapi kalau tanpa alif dan lam boleh, atau ada penyandaran boleh, seperti Ar-Rabbu. Ar-Rabbu, ya, itu enggak boleh kecuali Allah. Tapi kalau kita katakan Rabbuddar, pemilik rumah, itu boleh. Misalkan mobil, Rabbus Sayyarah, pemilik mobil, itu boleh. Rabbul Ibil, ya, pemilik onta, itu boleh. Seperti Al-Aziz, Al-Aziz kalau dengan alif lam itu jangan, tapi kalau tanpa alif dan lam itu boleh. Ya, atau ada sandaran tadi Imra'atul Aziz, ya, itu boleh. Cuma kalau pengen kita pengen lebih hati-hati, ya, manggilnya lengkap, ya, Pak Abdul Aziz gitu. Begitu, ya, ada Abdul Aziz, itu lebih tepat dan lebih mulia panggilan itu dibandingkan panggilan Aziz. Kalau karena panggilan Aziz itu begini, wahai orang yang mulia. Aziz itu artinya wahai orang yang mulia. Tapi kalau Abdul Aziz, wahai hambanya yang maha mulia. Bagi kita, muliaan mana penggunaan itu? Penggunaan Abdul Aziz itu lebih mulia, karena itu penghambaan kepada Allah. Tapi kalau Aziz, itu berarti kitanya yang mulia. Dan biasanya ucapan itu bagi raja. Raja zaman dahulu itu dipanggilnya dengan Aziz. Dipanggilnya dengan Maula. Ya, Maula. Nah, itu adalah Maulaya, ya, Maulaya itu panggilan orang dulu terhadap raja, biasanya seperti itu. Ada orang mulia. Intinya ada tiga nama-nama Allah. Ada yang mutlak, baik ma'rifah atau nakirah, tetap tidak boleh kecuali Allah. Ada yang ma'rifah saja, itu bagi Allah. Tapi kalau ada penyandaran atau nakirah, itu boleh bagi makhluknya. Yang ketiga adalah baik nakirah ataupun ma'rifah boleh untuk makhluknya, seperti ar-Rahim. Ar-Rahim itu boleh untuk makhluknya juga, karena Allah sifati Nabi Muhammad juga ar-Rahim. Ya. Baik dengan alif dan lam ataupun tanpa alif dan lam, Rahim itu boleh. Bagaimana kalau As-Somad? Masuk kategori mana? Misalkan namanya Abdul Somad, boleh enggak manggil Somad? Boleh enggak? Masuk kategori yang mana ini? Kalau dari sisi makna itu masih kategori yang pertama. Kenapa? Karena makna As-Somad itu alladhi yantahi su'daduhu, itu yang pertama, yaitu yang berada di puncak kemuliaan. Mulia As-Somad lebih mulia. Jadi antara Al-Aziz dengan As-Somad lebih mulia As-Somad. Artinya yang maha mulia sama-sama. Atau As-Somad adalah alladhi yahtaju kullu makhlukat ilaih, seluruh makhluk butuh kepadanya. Coba ada yang pantas enggak seseorang dikatakan semua orang butuh kepadanya? Enggak pantas. Sehingga kalimat As-Somad itu hanya untuk kepada Allah. Kategorinya yang pertama, baik As-Somad ataupun Somad, itu jangan. Itu khusus bagi Allah. Maka kalau dipanggil adalah Abdus Somad, lengkap. Jadi Abdullah itu lengkap, Abdurrahman lengkap, Abdus Somad lengkap. Panggilannya harus lengkap. Jadi pahami? Bagaimana kalau dipanggilnya Abdus atau Abdullah, Abdul atau Abdur, boleh enggak? Kan ada sering ya, misalkan Abdul atau Dul ya. Kalau Dul saja memang istilahnya panggilan saja malah enggak masalah. Tapi misalkan Abdul atau Abdus, boleh atau tidak? Ya. Untuk Abdus itu sendiri, ketika luhoh sebagian orang-orang Yaman itu Abdus itu Abdun. Ya. Jadi kalimat Abdus itu seperti kalimat Abdun, itu boleh panggil Abdun atau Abdus. Jadi pahami ya. Ya. Bagaimana dengan Abdul? Kalau Abdul, Abdul maknanya kan beda. Kalau Abdul itu artinya pengganti gitu ya, ya. Sehingga walaupun maknanya tidak masalah, tapi maknanya berganti, yang tadinya hamba menjadi makna lainnya. Bisa dipahami ya. Nah, itu yang namanya nama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna daripada al-kibriya, ya, ada yang mengatakan dari al-kibriya diambil dari kata kibur, ya. Atau ada yang mengatakan dari akbar. Asal katanya sama, kibur, akbar itu sama sebenarnya asal katanya, itu besar. Ya. Maka penerjemahan yang paling bagus yang kita pilih itu al-kibriya, ya, adalah yang maha besar, yang maknanya lebih besar daripada akbar. Kalau akbar itu lebih kepada makna zat. Kalau kibriya itu zat dan sifat. Misalkan fulan akbar min fulan, fulan lebih besar daripada fulan, itu kan maksudnya ukuran orangnya lebih besar atau usianya lebih itu tua. Ya, itu kan lebih kepada benda. Kalau kalimat akbar. Beda kalau kibriya. Kibriya itu menunjukkan besarnya zat dan besarnya sifat. Ya, sehingga makna kibriya itu lebih tinggi dibandingkan akbar. Ya, yang darinya diambil kalimat kibr. Sehingga ya, kalimat itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kenapa dikatakan bukan al-kibr, ya? Itu di dalam hadisnya rijai tapi pakainya kibria, itu untuk membedakan antara kibr yang tercela dengan yang terpuji. Kalau kibrianya Allah itu jelas terpuji. Adapun kalau kibernya manusia itu tercela. Ya, sehingga kita tadi terjemahkannya adalah yang maha besar zatnya dan sifatnya. Ya. Nah, tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال kata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ali ibn Hujr. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Rawahah Yazid ibn Ayham dari Al-Haytham ibn Malik al-Ta'i. Beliau mengatakan aku mendengar Nu'man ibn Bashir berkata dalam di atas mimbar, inna li syaitani masaliya wa fukhukhan. Sesungguhnya syaitan itu punya kendali dan punya tali kendalinya. Jadi syaitan itu bisa mengendalikan dan punya alat kendalinya. Sebenarnya kalimat masali dan fukhukh itu adalah tali kekang biasanya. Jadi kalau hewan, kuda itu ada talinya dan ada apa namanya, yang di kepalanya itu namanya apa? Kekangnya ya, tali kekangnya, istilahnya begitu. Syaitan itu punya kendali dan punya alat kendalinya. Bisa mengendalikan manusia dan punya alat untuk mengendalikannya. Ya. Wa inna masaliya syaitan wa khufuhahu, dan sesungguhnya kendali dan alat kendalinya syaitan terhadap manusia adalah al-batru bi an'umillah. Berlebih-lebihan dalam menggunakan kenikmatan Allah. Ya. Berlebih-lebihan. Ya. Melebihi daripada batasnya. Wal fakhru bi ata'illah, sombong terhadap pemberian Allah. Harta ini pemberian Allah, kemudian kita sombong ya, padahal diberi oleh Allah. Itu adalah kendali dan jerat-jerat syaitan. Wal kibriya 'ala ibadillah, sombong terhadap hamba Allah. Wattiba'ul hawa fi ghairi dhatillah, dan mengikuti ya hawa, ya mengikuti keinginan-keinginan diri ya selain daripada mengharapkan keriduan Allah. Jadi mengikuti keinginan tapi bukan keinginan yang baik, tapi keinginan yang buruk, itu adalah tali kekang syaitan ya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasannya syaitan itu memiliki kendali ya atas diri kita. Kendali di sini dalam artian bisa mempengaruhi kita dengan pengaruh yang sangat kuat ya, bisa mempengaruhi kita dengan pengaruh yang sangat kuat. Dicontohkan tadi perkara-perkara yang merupakan bukti kendali syaitan atas diri kita. Ya, berlebih-lebihan atas kenikmatan Allah, sombong atas pemberian Allah, ya, merendahkan hamba-hamba Allah dan mengikuti keinginan-keinginan yang jelek. Ya, itu adalah kendali-kendali syaitan. Sehingga hadis ini ya mengandung faedah at-tahdzir minad di'a'il 'azamah wasyarafi wattarafu'i 'alan nasi. Mengingatkan kita jangan sampai kita menganggap diri kita tuh paling besar, paling mulia, paling agung. Itu jangan. Walaupun kita orang mulia, tetapi jangan sampai kemuliaan yang kita miliki itu merendahkan yang lainnya. Ya. Tidak dipungkiri seorang ya pemimpin negara itu mulia misalnya. Tidak dipungkiri seorang pemimpin kepala keluarga itu mulia dari anak istrinya. Tapi jangan sampai dengan kemuliaan tersebut kemudian kita merendahkan yang di bawah kita. Ya. Orang punya nasab yang baik, yaitu mulia, tetapi jangan sampai kemudian merendahkan yang enggak punya nasab hanya karena itu. Ya. Orang yang punya harta, ya mulia dengan hartanya, tapi jangan sampai kemudian dia merendahkan orang yang tidak punya harta. Ya. Kemuliaan-kemuliaan duniawiyah terbatas waktunya dan tempatnya. Ya. Yang kedua, dalilun ala tahrimi hadhihi al-jara'im alladhi yuwajjihuha syaitanu ila man istata'a fayastahwidha 'alayhi liyakuna min hizbihi. Ini dalil haramnya perbuatan-perbuatan jahat tersebut, di mana ini semuanya diarahkan oleh syaitan semampu mereka untuk supaya orang-orang tersebut menjadi kelompok dan pengikutnya. Dan al-jara'im tersebut tadi disebutkan ada empat. Yang pertama, batar bi'an'umillah, yaitu berlebihan dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata Al-Izz bin Abdul Salam, al-batar su'u ihtimalil ghani. Ya. Makna batar di sini su'u ihtimalil ghani, yaitu ketika orang kaya dia jelek dalam menggunakan kekayaannya. Ya. Bi makna taksir fi syukri. Ya, dalam makna di dalamnya adalah kurang bersyukur, wa ru'yatul minnabihi, dan melihat oh yang lain itu lebih nikmat, padahal dia sendiri sudah nikmat. Tapi dia pandang yang nikmat itu orang lain kalau dia susah, padahal dia sudah nikmat. Ya. Wa huwa wal marahu wasilatan ila tuhyan. Dan semua itu, kurangnya syukur dan selalu memandang yang lebih atas dalam masalah dunia, itu adalah dua jalan menuju kepada tuhyan, sifat-sifat yang berlebihan. Ya. Dan Al-Imam Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Anfal ayat 47, wa la takunu kal ladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah mereka dalam keadaan sombong dan riya. Maknahu, kata Al-Qurtubi, at-taqawi 'ala al-ma'asi bi ni'amillah. Ya, dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan Allah untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Itu masuk dalam kategori ayat ini. Ay kharaju batirina murain. Mereka keluar dengan sombong dan congkaknya dan ingin diperhatikan oleh orang. Wa qad nazalat fi Abi Jahlin wa ashabihi alladziina kharaju yauma Badrin linusratil 'ayr. Di mana mereka? Di mana ayat ini turun mengenai Abi Jahal dan para teman-temannya yang keluar dari kotanya saat perang Badar untuk membela rombongan dagangnya mereka. Wa qad jara ma jara min ihlakihim, dan sungguh mereka binasa, ya, dan kalah dalam perang Badar. Jadi ayat ini, jangan kalian menjadi seperti orang keluar dari rumah mereka dengan sombong dan congkak, itu asbabun nuzulnya mengenai Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal itu tewas di dalam perang Badar tersebut, yaitu dia sombong, congkak. Ya, menggunakan kekuatan mereka, menggunakan banyaknya pengikut mereka untuk melawan yang benar. Kemudian yang berikutnya, al-jarimatu tsaniyah, dosa besar yang berikutnya adalah al-fakhru bi'ata'illah, sombong dengan pemberian Allah. Yang namanya harta, yang namanya kedudukan, yang namanya pengikut, semuanya dari Allah. Kalau itu pemberian Allah, kenapa kita harus bangga kepada diri kita? Wong itu semuanya pemberian. Ya. Usaha kita sedikit, pemberian Allah yang banyak. Kemudian yang ketiga, al-kibriya ala ibadillah, ma'naha at-ta'azzumu 'alal ghair, yaitu menganggap lebih mulia, lebih besar daripada yang lainnya. Wasdira'uhum lil akharin, dan kemudian meremehkan yang lainnya. Dan ini adalah akhlaknya orang fasik. Ya, akhlaknya orang fasik. Karena akhlak seorang mukmin itu tawadhu' dan husnul khuluq. Yang keempat adalah ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillah wa mardhatihi, yaitu mengikuti keinginan-keinginan bukan dalam perkara yang Allah ridhai, bukan perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Tapi kalau keinginan itu pada perkara yang Allah ridhai dan cintai, maka bersegeralah, karena itu kebaikan. Ya. Hawa itu keinginan diri, dorongan diri, ingin sesuatu. Walaupun kalimat hawa tersebut akhirnya lebih konotasinya negatif. Ya. Orang ketika dikatakan hawa nafsu, konotasinya negatif. Walaupun kalau secara bahasa, ya hawa nafsu itu artinya keinginan diri. Keinginan diri kan ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tetapi konotasinya sudah menjadi buruk. Kenapa? Karena kebanyakan keinginan manusia itu gak baik. Kebanyakan, keumuman demikian. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara ya bihi tilkal ahwa kama yatajara al-kalbu bi sahibi la yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhala. Akan keluar dari umat ini banyak orang ya, akan ada pada umat ini banyak orang yang mereka ya kalimatnya agak ini ya, agak kasar, tapi kita persopan. Akan datang ya dari umat ini orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsunya seperti anjing menjilati tuannya, bahkan tidak tersisa dari tubuh tuannya itu dijilati sama anjing tadi. Ya, artinya banyak orang ya di akhir zaman mereka itu rela menghambakan diri untuk hawa nafsunya. Apapun akan dia lakukan. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Ya. Sehingga dalam hadis Anas Rasulullah bersabda, "Ammal muhlikat fa syuhun muta', adapun yang membinasakan adalah rasa bakhil yang diikuti hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya." Ya. Sehingga dalam riwayat Tirmidzi pula Rasulullah bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu 'amala lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu orang yang dia dana nafsahu. Ya. Dana nafsahu adalah bisa diartikan memposisikan diri tidak lebih dari kadar dirinya. Yaitu rendah, merendah. Jadi seorang itu merendah, bukan merendah itu menghinakan diri, bukan. Tetapi tidak mengangkat dari kadar dirinya. Ya, itu penting. Sekali lagi, bukan di sini adalah menghinakan diri. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mandana nafsahu, dia memposisikan dirinya lebih di bawah daripada kadarnya. Karena kalau di atas khawatir jadi sombong. Dan dia mempersiapkan diri setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Adapun orang yang lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia mengangan atas Allah prasangka-prasangka yang baik. Artinya dia hanya mengikuti hawa nafsu, enggak pernah berbuat taat, tapi harapannya masuk surga. Nah, ini orang yang menghayal. Itu orang yang lemah. Orang yang lemah terseret ombak sana, ombak sini. Orang yang kuat maka dia bisa kendalikan dirinya. Ya. Maka demikian ya, alafu minkum. Sampai di sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallahumma wa bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.